Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita butahin kok tadi. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyati a'malina man yahdihillahu falamudillalah wa man yudlil falahadiyalah. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharikalah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu. Amma ba'd. Ikhwani fi din rahimani Allah wa iyyakum ajma'in. Kita lanjutkan pelajaran kita kitab tauhid. Bab ma jaa fi taqlid fi man abadallah fi man abadallah inda qabri rajulin salih. Fa kaifa idza abadah. Bab dalil-dalil yang datang tentang larangan keras terhadap mereka yang beribadah kepada Allah di sisi kuburan orang yang saleh. Lalu bagaimana kalau dia beribadah kepada orang saleh tersebut? Qala al-muallifu rahimahullahu taala ma buliya bihi sallallahu alaihi wasallam min shiddatin nazar, masalah yang ke-12. Ujian atau cobaan yang dihadapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya dari syiddatin nazak, dari dahsyatnya sakaratul maut. Tukhat min qawliha tafaqa tafiqa yatrahu khamisatan lahu ala wajihi. Ya, ketika beliau dalam keadaan sakaratul maut, beliau meletakkan kain di atas wajahnya. Dan ini di dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwasannya memang apa yang beliau alami dari rasa sakit, ya. Beliau yu aku kama yu aku rajulan minan nas. Beliau mengalami rasa sakit yu kama yu aku rajulan, artinya dua kali lipat. Ya. Rasa sakit dua orang dijadikan satu, berarti dua kali lipat. Ini yang dialami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita mengalami rasa sakit, beliau mengalami dua kali lipat yang kita alami rasa sakitnya. Ya. Dan ini adalah di antara hikmahnya, dengan demikian beliau bisa mencapai derajat tertinggi dari kesabaran. Asalisata asrata ma ukrima bihi minal khullah. Ya. Sesuatu yang beliau dimulaikan, dimuliakan dengannya, yaitu berupa al-khullah. Yaitu diambil dari sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, innallaha ittakhadhani khalilan kama ittakhadha Ibrahim khalila. Sungguhnya Allah menjadikan aku khalil sebagaimana Allah menjadikan Ibrahim khalilnya. Dan sebagaimana yang sudah kita sebutkan sebelumnya, al-khullah, ya, ini adalah tingkatan tertinggi dari al-mahabbah. Ya, tingkatan tertinggi dari al-mahabbah. Dan yang mendapatkan kehormatan menjadi khalilullah itu hanya dua. Ya, yaitu Nabiullah Ibrahim dan Nabiullah Muhammad alaihi wassalatu wassalam. Asik sekali itu anak-anak di luar, masya Allah. Ar-rabi'ata asyrata, at-tasrih bi annaha a'la minal mahabbah. Penegasan bahwasanya al-khullah, derajat al-khullah ini lebih tinggi daripada derajat al-mahabbah. Ya, al-khullah ini derajatnya lebih tinggi dari al-mahabbah. Ya, apa dalilnya? Dalilnya beliau mengatakan lau kuntu muttakhidan min ummati khalilan latakhattu Abu Bakrin khalilan. Seandainya aku menjadikan dari umatku ini seorang khalil, niscaya aku akan menjadikan Abu Bakar, ya, sebagai khalil. Di dalam hadis yang lain, beliau mengatakan bahwasannya ahabbun nas minar rijal, orang yang paling beliau cintai dari kalangan laki-laki adalah Abu Bakar. Ya, orang yang paling beliau cintai adalah Abu Bakar dari kalangan laki-laki. Dari kalangan wanita, Aisyah, putri Abu Bakar yang merupakan istri beliau. Ya, radhiyallahu ta'ala anha. Tetapi di sisi lain beliau tidak menjadikan Abu Bakar sebagai khalil. Ini menunjukkan derajat al-khullah itu lebih tinggi daripada derajat al-mahabbah. Al-khamisata asrata at-tasrih bi anna as-siddiq afdhalus sahabah. Penegasan bahwasannya as-siddiq, yaitu Abu Bakar as-siddiq, adalah afdhalus sahabah, sahabat yang paling utama. Karena beliau mengatakan lau kuntu muttakhidan min ummati khalilan latakhattu Abu Bakrin khalilan. Ya, ini menunjukkan keutamaan Abu Bakar. Beliau tidak menyebutkan Umar, beliau tidak menyebutkan Utsman, beliau tidak menyebutkan Ali, beliau tidak menyebutkan yang lainnya. Tapi yang beliau sebutkan Abu Bakar. Seandainya aku menjadikan di antara umatku ini sebagai khalil, ya, sebagai khalilku, aku jadikan Abu Bakar sebagai khalilku. Ya. Menunjukkan Abu Bakar adalah afdhalus sahabah, dan ini tidak ada di antara para sahabat yang menyelisihi ini. Ya, semuanya sepakat bahwasanya Abu Bakar dan Umar ya adalah dua orang terbaik setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah Rasulullah adalah Abu Bakar, setelah itu adalah Umar. As-sadisata asyrata al-isyarah ila khilafatihi. Isyarat. Di sini terdapat isyarat terhadap khilafah Abu Bakar. Terhadap khilafah Abu Bakar. Ya, bukan tasrih. Kalau tadi dikatakan tasrih, penegasan jelas bahwasanya beliau adalah sahabat yang paling utama. Tetapi dari isyarat ketika Abu Bakar adalah manusia yang paling utama, sahabat yang paling utama, ini jelas di situ terdapat isyarat bahwasanya khilafah pengganti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah wafatnya beliau adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Baik. Selesai kita alhamdulillah dari bab ma ja'a fit taqlid fi man abada Allah inda ghairi inda qabri rajulin salih fa kaifa idza abada. Ya. Ini ada tiga bab. Bab yang sebelumnya adalah bab al-ghulu. Anna sababa kufr hadhihi al-ummah al-ghulu fi salihin. Sebab terjadi kekufuran pada umat ini, ya, sebab terjadi kekufuran adalah al-ghulu fi salihin, berlebihan terhadap orang-orang saleh. Di antara bentuk berlebihannya adalah apa? Dijelaskan pada bab berikutnya. Beribadah ya kepada Allah, bukan beribadah kepada orang saleh, beribadah kepada Allah tapi di sisi kuburan orang saleh. Ya, beribadah kepada Allah tapi di sisi kuburan orang saleh. Dilarang keras oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dilarang keras oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan hadis-hadis yang kita bacakan. Ya. Laknat beliau terhadap orang-orang Yahudi dan Nasara karena mereka menjadikan kubur al-anbiya sebagai masjid-masjid. Ya. Dan lain sebagainya dari hadis-hadis yang sudah kita sebutkan. Jelas. Dan hadis yang disebutkan dalam bab ini tidak hanya terbatas pada hadis tersebut, tapi mewakili hadis-hadis yang lainnya. Ya. Bab yang berikutnya kaitan dengan dua bab yang setelah yang sebelumnya. Bab maja'a annal ghuluwa fi kuburi salihin yusayyiruha awthanan tu'badu min dunillah. Nah ini akhirnya ini. Bab dalil-dalil yang menyebutkan bahwasanya al-ghulu, berlebihan terhadap kuburan orang-orang saleh, menjadikan, akan menyebabkan dan menjadikan kuburan-kuburan tersebut sebagai awthan, berhala-berhala yang disembah selain Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Kalau ada yang berkata, oh kita enggak beribadah kepada wali pulan, tidak, kita tidak beribadah kepada syekh pulan, tidak, kita beribadah kepada Allah. Tapi di sisi kuburan fulan tadi. Kan itu pertanyaan yang selalu kita ajukan, kenapa harus di situ? Ya, kenapa harus di situ? Kenapa enggak di masjid biasa saja? Kenapa enggak di rumah saja? Kalau sholat, ya sudah di masjid, jamaah di masjid. Ya. Minimalnya ada perasaan lebih utama untuk melakukan ibadah di situ. Kenapa? Kalau enggak, ngapain? mereka pergi ke situ. Nah, ini yang kenapa kok ada perasaan lebih utama beribadah di kuburan itu? Pertanyaannya kenapa? Ya. Harusnya lebih utama beribadah di masjid dong. Bait min buyutillah, rumah dari rumah Allah Subhanahu wa taala. Kenapa di kuburan? Ya. Dalam keadaan di situ banyak hadis yang melarang kita untuk beribadah di kuburan, salat dan lain sebagainya. Ya. Apa yang dikhawatirkan? Dikhawatirkan tadi tadarrud. Ya, bertahap, sedikit demi sedikit hanya beribadah kepada Allah, dalihnya demikian. Sedikit demi sedikit akhirnya apa? Ya, semakin diseret oleh setan akhirnya menjadikan kuburan tersebut sebagai awsan. Sallallahu alaihi wasallam. Terjadi atau tidak terjadi? Terjadi. Ya, terjadi. Bukan tidak terjadi, terjadi. Di umat ini. Ya. Baik. Sebelumnya, sebagaimana janji kita sebelumnya, anda akan membacakan sedikit dari risalah yang berjudul Ziaratul Qubur Asy-Syar'iyyah Wasyirkiyyah. Ya, Ziaratul Qubur yang syar'iyyah dan Ziaratul Qubur yang syirkiyyah. Ada Ziaratul Qubur yang syar'i, ya, ada Ziaratul Qubur yang di situ terdapat bentuk kesyirikan padanya, nasallahu alaihi. Siapa yang menulisnya? Yang menulisnya adalah Al-Imam Al-Hujjah Muhyiddin. Ada yang melakobinya dengan Taqiyuddin, ada yang melakobinya dengan Zainuddin, ya, Muhammad bin Bir Al, ya, Al-Birkawi. Kalau anda lihat tadi terjemahnya Al-Birkawi. Siapa beliau ini? Yang jelas beliau disebutkan wafat tahun 981 Hijriyah. Ya, 981 Hijriyah. Ya. Sedikit kita bacakan terjemah atau biografi beliau. Baik. Beliau, nama beliau Muhammad bin Bir bin Ali bin Iskandar Ar-Rumi Al-Birkiwi. Di sini disebutkan Al-Birkiwi. Bikasril ba wal kaf. Ba'nya dan kafnya dikasrahkan, Al-Birkiwi. Au Al-Birkili, au Al-Birkili nisbah ilar birka. Ya. Ya, ini terdapat di daerah Turki sebelah barat, qaribah min madinati Izmir halian, sekarang ya dekat di dengan kota Izmir. Kana yulaqab bi'iddati alqab wa hiya Taqiyuddin wa Muhyiddin wa Zainuddin. Ya, beliau dilakobi dengan berbagai lakob. Ada yang melakobinya dengan Taqiyuddin, Muhyiddin, Zainuddin. Wa ba'dul mutarjimin lahu yaktubuna Muhammad Afandi. Wa Afandi lakob alal ulama fi sabiq, thumma sara yutlaku alal mu'addamin. Ya, ini jadi istilah Afandi ini bukan dari Indonesia ya, bukan dari daerah Makassar juga, Maaf. Ternyata itu istilah sudah lama. Ba'dul Mutarjimin, sebagian yang menerjemahkan atau menulis biografi beliau, menulis beliau sebagai Muhammad Afandi, dan gelar Afandi ini adalah lakop untuk ulama asalnya. Kemudian ya diitlakkan terhadap Al-Mu'adzamin, pembesar-pembesar. Lahir tahun 929 Hijriah. Ya, sekitar tahun berapa itu? Dan beliau mazhab beliau secara fikih ya condong kepada mazhab Al-Imam Abu Hanifah rahimahullah. Dalam keadaan beliau juga tidak ta'assub. Ya. Tidak ta'assub, tidak fanatik terhadap mazhab. Dan memang begitu seharusnya. Ketika seorang itu menisbahkan diri pada mazhab tertentu, apakah itu Abu Hanifah, apakah itu Imam Malik, apakah itu Imam Syafi'i, apakah Imam Ahmad, ya, bukan berarti dia harus ta'assub terhadap mazhab tersebut. Ya. Al-A'immah, para imam, mereka bermadhab, tapi mereka tidak ta'assub. Ya, mengatakan bahwasanya madhabnya yang paling benar, sampai mengalahkan nas-nas dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini bukan seperti itu. Ya. Ini, dan beliau dilakabi sebagai Al-Imam. Ya. Lahir tahun 29 Hijriah, wafat 981 Hijriah. Dan banyak risalah beliau. Beliau juga seorang ahli nahwu, ya. Risalah atau karangan beliau dalam ilmu nahwu juga banyak. Taib. Kata beliau dalam risalah beliau, Ziyaratul Qubur Asy-Syar'iyyah wa Syirkiyyah, kita ambil ya. Beliau mengatakan, fahadihi awraqun intakhabtuha min ighasati lahfan min masaili syaitan li Syekh Al-Imam Al-Allamah Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyah. Ya. Dan ini adalah beberapa lembar yang aku pilih dari kitab Ighasatul Lahfan. Ighasatul Lahfan punya Syekhul Asy-Syaikh Al-Imam Al-Allamah Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyah. Ja'alallahu ruhahu minal arwah allati raja'at ila rabbiha radiyan mardiyah. Katabtuha li ba'di ikhwanil akhirah. Ma dhammi ma wajadtuhu fil kutubil mu'tabarah. Aku tulis ini untuk sebagian saudaraku ikhwanil akhirah, yaitu ikhwan fil Islam. Ya, dengan memasukkan apa yang aku dapatkan dari kitab-kitab yang mu'tabar. Li'anna kathiran minan nas fi hadzal zaman ja'alu ba'dal qubur kal awthan. Karena sebagian manusia pada zaman ini 900-an Hijriah. Ya, sekarang 1440. Berarti sekitar 500 tahun yang lalu. Ya. Ya kan? Sekitar 500 tahun berarti ya 500 maksudnya 5 abad itu berarti kan 1000 tahun itu apa sih istilahnya? 1 milenial. Enggak, 1000 tahun. 1 milenium kan? Berarti setengah milenium. Ya. Yusalluna indaha wa yadbahuna al-qurban wa yasdur minhum af'alun wa aqwal la taliku bi ahli al-iman. Mereka menjadikan sebagian kubur bagaikan kal-awthan, ya, bagaikan berhala-berhala. Mereka sholat di kuburan tersebut, menyembelih kurban, ya, mereka melakukan perbuatan dan perkataan la taliku bi ahli al-iman, yang tidak layak seorang yang beriman untuk mengucapkan dan melakukannya. Ya. Fa'aradtu an ubayyina lahum ma warada bihi syar'u fi hadza sya'an. Maka aku ingin untuk menjelaskan kepada mereka apa yang telah datang dari syariat dari perkara ini. Hatta yatamayyaza al-haqqu minal batil inda man yuridu tashihal iman. Sehingga jelas. Ya, sehingga jelas terbedakan mana yang hak, mana yang batil, ya, di sisi orang yang menginginkan tashihal iman. Ya, perbaikan al-iman. Wal khalas min kaidi syaitan, dan dia ingin terlepas dari tipu daya syaitan. Wan najati min adzabin niran. Wadukhuli fi daril janan wallahul hadi wa alaihi tuklan. Ya, dan selamat dari azab neraka dan masuk kepada surga. Ini tujuan beliau. Ya, kita ambil saja beberapa. Kata beliau, dan beliau menyebutkan dalil-dalil yang disebutkan di sini karena ya wallah ta'ala sumbernya hampir sama. Karena kita tahu Syekh Muhammad Abdul Wahab beliau banyak mengambil dari kitab-kitab Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan muridnya Ibnu Qayyim rahimahumullah. Baik. Kata beliau, "Wa man jaba'a baina sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fil qubur wa ma amara bihi wa naha anhu wa ma kana alaihi sahabah wa tabi'una lahum bi ihsan." Siapa yang dia mengumpulkan, ya, dia coba menggabungkan antara sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap perkara kuburan-kuburan ini yang berkaitan dengan kuburan, apa yang beliau perintahkan, apa yang beliau larang, apa yang dilakukan oleh para sahabat dan at-tabi'una lahum bi ihsan, para tabi'un, ya, tabi'in, ya, atba'ut tabi'in setelahnya, para a'immah. Dan dengan wabayna ma alaihi aksarun nasil yom, dengan kebanyakan manusia pada saat ini. Ya, ini sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita kumpulkan hadis-hadisnya. Ya, yang kita sepakati sahihnya Bukhari, Muslim dan yang lainnya. Kitab-kitab hadis semuanya pakai. Enggak ada yang enggak pakai kitab ini. Ya. Bagaimana para sahabat, bagaimana para tabi'ut tabi'in, tabi'un, ya, dan bagaimana keadaan kebanyakan manusia pada saat itu. Sekarang bandingkan aja dengan pada saat ini seperti apa. Ya. Ra'a, maka dia akan melihat. Ra'a ahadahuma mudadan lil akhar. Munaqidan lahu bihaitsu la yajtami'ani abadan. Ya, maka dia akan melihat di satu sisi ini adalah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, apa yang menjadi pegangan para sahabat dan para tabi'in, para a'immatul Islam, dengan af'alun nas, perbuatan manusia, dua perkara ini. Dia akan melihat keduanya adalah suatu yang bertolak belakang. Tidak ketemu dan tidak akan berkumpul sama sekali. Karena sudah bertentangan. Sunnah Rasulullah seperti ini, apa yang dilakukan manusia seperti ini. Rasulullah al-Afiyah. Kenyataannya kenyataannya. Ya. Pahit mau dinyatakan, ya pahit-pahitlah di situ. Mau apa lagi? Al-haq yuqal. Ya. Harus kita terangkan. Ya, dan kita berbicara bukan berdasarkan apa kata kita, bukan, tapi kata Pak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kita sudah sebutkan hadis-hadisnya. Baik, fa innahu alaihi salam naha anis salati ilal kubur wahum yukhalifunahu wa yusalluna indaha. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melarang salat, ya, menghadap kubur. Mereka sholat di sisi kuburan. Mereka selisihi. Terjadi atau tidak? Terjadi. Ya. Hadisnya sudah kita sebutkan. Wanaha anittihadil masajid alaiha. Hadis kita yang kita sebutkan. Beliau menarang untuk menjadikan kuburan-kuburan sebagai masjid. Ini enggak bab kita. Ini enggak hadis-hadis yang kita baca. Siapa yang meriwayatkan? Muttafaqun alaih, Bukhari Muslim, atau salah satu dari keduanya, Bukhari Muslim. Siapa dari kaum muslimin yang tidak mengambil dari kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim? Kecuali dia ingkarul Qur'an, ingkari sunnah. Ingkari sunnah bukan muslimin. Ya, selama dia menisbahkan kepada Islam, selama dia menisbahkan, apalagi menisbahkan kepada ahli sunnah wal jamaah, enggak ada yang enggak pakai kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Baca itu kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Jelas di situ Rasulullah SAW melarang menjadikan kuburan sebagai masjid-masjid. Ini sunnah Rasulullah SAW. Wa af'alun nas, perbuatan manusia. Ya, banyak yang menyelisih ini, banyak. Menjadikan kuburan sebagai masjid-masjid. Ya. Yukhalifunahu wa yabnuna alaiha masajid wa yusammunaha masyahid. Ya, dan mereka namakan sebagai masyahid, masyhad. Masyhad, masyhad, masyhad. Enggak tahu maksudnya masyhad ini apa. Ya, kenapa dikatakan masyhad? Tapi kalau dikatakan masyhad berarti di situ adalah ada kuburannya. Mereka tidak makan masjid, tapi beribadah di situ. Ya. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang. Ini sunnah Rasul, ini perbuatan manusia. Ya, sudah tidak sejalan. Wanahaan iqadi surut alaiha wahum yukhalifuna nahu wa yuqiduna alaiha alqanadil wasyumu' bal yuqifuna dhalika awqafan. Larangan untuk menyalakan ya lentera di kuburan. Ya, mereka selisihi, nyalakan di situ pelita, lilin dan sebagainya, bahkan diwakafkan. Ya. Ada wakaf khusus untuk yang seperti itu Rasulullah alaihi. Wa amara bi taswiyatiha wa hum yukhalifunahu wa yarfa'unaha min al-ardi kal bait. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk meratakan kubur, artinya tidak membangun di atas kuburan, bangunan apa saja. Ya, hanya disisakan sejengkal di atas tanah. Untuk menandakan bahwasanya itu kuburan. Ya. Lalahu ya'ti apa namanya? Hadisnya nanti di Kitab Tauhid. Ya. Hadis Ali tentang larangan atau disebutkan di sini untuk meratakan kuburan. Wanaha anta tajusisiha bil bina alaiha. Ya, tidak ditajusis. Jasos. Ya. Jasos itu kayak semen, semen. Ya. Sama tidak dibangun. Wa hum yukhalifunahu wa yajassisunaha wa yaqiduna alaihil kubab. Ya, dibangun, ya, bahkan ditaruh kubah-kubah. Wanaha anil kitabah alaiha wahum yukhalifunahu. Yukhalifunahu wa yattakhiduna alaiha al-alwah wa yaktubuna alaiha al-Quran wa ghairahu. Ya, beliau melarang untuk menulis, ditulis-tulis di atas kuburan. Mereka menyelisihi, mengambil alwah. Ya, papan-papan kemudian ditulisin. Ya, bukan hanya tulis nama, tulis ayat-ayat dan lain sebagainya. Ya, larangan-larangannya ini sudah jelas. Mau kita sebutkan satu persatu hadisnya? Bisa. Ya. Mau dibuktikan kosohiannya atau kedaifannya? Silahkan, tafadol. Ya. Terus apa lagi? Apa lagi yang mau kita ya selisihi dari perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam? Wa naha 'ani ziyadati 'alaiha ghairat turabiha wa hum yukhalifunahu wa yaziduun 'alaihi siwat turab al-ajr wal ahjar wal jas. Ya. Dilarang untuk menambah selain dari tanahnya, tanah kuburan tersebut. Diselisihi. Ya, ditambah tadi semen dan lain sebagainya bangunan. Wa naha 'an ittikhadhiha 'idan wa hum yukhalifunahu wa yattakhiduna 'idan wa yattami'una laqad kajtima'ihim lil 'id wa aktsar. Ya. Dan beliau melarang untuk menjadikan kuburan tersebut sebagai 'id. Tempat 'id yang berulang-ulang selalu dikunjungi selalu atau hari-hari tertentu, ya. 'Id itu bisa waktu, bisa tempat. Ya, tempat yang selalu dikunjungi terus-menerus. Ini dilarang. Atau di waktu-waktu tertentu. Ya. Jadikan hari-hari tertentu untuk mengunjungi kuburan fulan yang dianggap sebagai wali, ini juga dilarang. Wahum yukhalifunahu, diselisihi. Ya, diselisihi. Ya. Wa yattakhidunaha idan. Ya, kuburan dijadikan sebagai id, tempat perayaan. Tah merayakan apa di situ? Nasallahu alaihi. Wajtami'una laha kajtima'ihim lil id wa aktsar. Ya, berkumpul di kuburan seperti berkumpulnya manusia untuk hari-hari raya. Bahkan lebih banyak lagi. Ya. Walhasil annahum munakiduna lima amara bihi Rasul alaihi salam wa naha anhu wa muhaduna lima ja'a bih. Ya, kesimpulannya bahwasanya mereka bertentangan dengan apa yang diperintahkan dan apa yang dilarang. Ya, oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seputar kuburan ini. Sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dia sebutkan di sini. Wa qad alal amru bihaula idhalin almudillin ila an syara'u lil qubur hajjan. Wawadu ulaha manasik. Ya, hajinya di kuburan, kemudian dijadikan manasik-manasik di situ. Hatta sanafa ba'du gulatihim fidalika kitaban wasammahu manasiku hajjil masyahid. Sampai ada yang menulis kitab judulnya manasik haji al-masyahid. Masyahid tadi, kuburan yang dijadikan masjid tadi. Ya, mudahatan minhu bil kubur lil bait al haram. Wala yakhfa anna hadha mufaraqah li dinil Islam. Baik. Sampai ya disebutkan yang pernah disebutkan juga ada seorang yang luput ya dari haji salah satu kuburan. Dia nawar kepada orang yang melakukan haji. Ya, kita tukar haji kamu. Ya, haji kamu yang ke kuburan fulan dengan hajiku yang ke Masjidil Haram, ke Baitullah. Enggak mau dia. Ya, menganggap bahwasanya haji ke kuburan itu lebih utama. Ada enggak? Ada. Salah satunya di mana? Di Hadramaut. Ya. Yang diyakini sebagai kuburnya Nabi Hud. Jadi di situ orang haji tawaf di kuburan nasallahu alaihi wasallam. Enggak percaya lihat aja sana. Baik. Nah, sekarang apa tujuannya disyariatkan ziaratul kubur? Ziaratul kubur adalah suatu yang disyariatkan, harus kita ingat itu. Yang tidak boleh ziaratul kubur yang menyelisihi apa yang disyariatkan. Ya, ziaratul kubur. Tujuannya innama huwa tudzakkirul akhirah walittiad walittibar bihalil mazur wal ihsan ilai biddu'a illahu wa tarahum alaihi. Hatta yakuna zair muhsinan ila nafsihi wa ilal mayyit. Ini tujuan dari ziaratul kubur. Ya, ziaratul kubur adalah untuk mengingatkan terhadap perkara akhirat. Ya, fa innaha tudzakiru al-maut. Ziaratul kubur itu mengingatkan kepada kematian. Mengingatkan kepada akhirat. Ya. Wal i'tiad wal i'tibar. Dijadikan nasihat dan i'tibar, pelajaran dari orang-orang yang diziarahi, yaitu dari penghuni kubur. Mereka sudah mendahului kita. Apa yang terjadi pada mereka, wallahu a'lam. Apakah mereka mendapat nikmatul kubur atau azabul kubur? Kita masih hidup, punya kesempatan. Jadikan itu sebagai pelajaran, jadikan itu sebagai yang membantu kita untuk mengingat kematian. Itu tujuan pertama. Yang kedua, ya, ihsan ilaihi adalah bentuk kebaikan kita kepada penghuni kubur. Dengan cara apa? Biddu'a ilahum. Dengan mendoakan mereka. Kita yang mendoakan mereka. Berdoa kepada Allah agar mereka diampuni dan dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan kita minta doa kepada mereka. Ya. Kebalik. Ya. Kok kita yang minta doa kepada mereka? Mereka membutuhkan dari kita doa-doa kita kepada Allah. Bukan kita yang butuh doa. Mereka enggak bisa apa? Mereka enggak bisa berdoa lagi. Ya. Mereka tidak bisa beramal, sudah selesai masa amalan mereka. Sudah terputus dengan kematian mereka. Yang mereka harapkan adalah amalan-amalan yang tidak terputus dan doa dari kaum muslimin, dari kaum mukminin. Agar Allah mengampuni mereka, agar Allah merahmati mereka. Itu yang mereka nanti-nantikan. Kok kebalik? Ya. Hatta yakuna zair muhsinan ila nafsihi. Seorang yang berziarah kubur, pertama dia muhsinan ila nafsihi. Dia melakukan kebaikan untuk dirinya sendiri, karena dia dengan ziaratul kubur ini mengingatkan dirinya kepada kematian. Wa ilal mayyit. Dan muhsinan ilal mayyit. Dia melakukan kebaikan untuk penghuni kubur dengan mendoakan, berdoa kepada Allah untuk mereka. Mendoakan ampunan dan rahmat untuk mereka. Faqala baha'ulail amra wa akasuddin. Ya, sementara mereka membolak-balikkan maksudnya ini. Sehingga justru kok orang yang berziarah seolah-olah yang paling butuh terhadap si mayyit. Nasallahu alaihi wasallam. Ya, wallahu taala alam. Insyaallah kita pada pertemuan berikutnya masuk pada bab yang baru. Naktafilahu subhanallahi wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illallah wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.